Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita masih bisa bertemu melalui siaran Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini, yaitu dalam rangka untuk bertafakur sejenak, untuk menjadikan ayat-ayat Allah menjadi hiasan kehidupan kita sehari-hari. Hari ini kita akan mengkaji surat Yunus, masuk dalam ayat ke-81. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi sihr, innallaha sayubtiluhu, innallaha la yuslihu 'amalal mufsidin." Maka setelah mereka lemparkan, Musa berkata, "Apa yang kamu lakukan itu adalah sihir. Sesungguhnya Allah akan menampakkan ketidakbenarannya. Sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang-orang yang membuat kerusakan." Dengan kita bacakan arti dari ayat ini atau berdasarkan ayat ini, kita tahu bahwa kisah Fir'aun, sihir dan Nabi Musa dalam surat Yunus ini diceritakan secara global, walaupun sudah diceritakan dalam surat Al-A'raf, yaitu dalam ayat 115 sebagaimana artinya, "Hai Musa, kamukah akan melemparkan lebih dahulu ataukah kami yang akan melemparkan?" Ini perkataan ini adalah sihir yang datangnya dari pihak Fir'aun dan ingin betul-betul menunjukkan kekuatan, tapi kekuatan Allah juga lah yang menjadi panduan di sini. Permasalahan dalam ayat ini adalah ada dua. Pertama, yaitu Allah akan menjadikan sesuatu yang dibanggakan manusia itu adalah dalam bentuk kecil. Kedua adalah Allah akan selalu menunjukkan ketidakbenaran itu, karena Allah tidak menginginkan hal itu akan berlangsung terus-menerus. Maka kita mulai dari ayat ini, yaitu ketika "Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi." Ma di sini bukan artinya alladhi atau ismul mausul, tapi di sini ma yang dimaksudkan di sini adalah ayyushay'in. Ayyushay'in ini artinya apa itu? Jadi ma di sini sebetulnya adalah untuk litaubih atau litasghir, dalam arti kata apa yang dibawakan oleh para sihir Fir'aun itu adalah kecil, dan Allah akan menjadikan mereka itu hina sehingga mereka mendapatkan kehinaan di mata kaum mereka yang merasakan sihir itu adalah segala-galanya. Jadi dalam pengertian ayat inilah mestinya kita meyakini apa yang selama ini mereka bawakan tidak akan pernah menjanjikan kehidupan mereka untuk di akhirat kelak nanti. Maka kita harus berhati-hatilah. Nah, dalam kehati-hatian inilah akan dijelaskan nanti oleh narasumber kita yang sudah ada di studio, Ustaz Sapiar, Ustaz Perdana, dan Ustaz Arifin, yang bersilakan. Baik, terima kasih Ustaz Fajrul. Semakin menarik pembahasan kita pada hari ini, karena pembicaraannya adalah bagaimana ternyata Allah menggambarkan tentang pernyataan Nabi Musa setelah dia melakukan perang tanding dengan tukang-tukang sihir Fir'aun. Yang menarik adalah ternyata di dalam ayat ini tidak diceritakan tentang kelanjutan dari perang tanding itu. Langsung dipotong masuk ke dalam satu babak di mana Nabi Musa langsung mengeluarkan pernyataan, apa yang kamu lakukan ini adalah merupakan satu hal yang salah. Dan kalau di dalam ayat yang lain dijelaskan bagaimana ternyata pernyataan Nabi Musa ini itu dikeluarkan oleh beliau setelah para tukang sihir Fir'aun itu mengakui akan kekalahan mereka. Nah, pertanyaannya adalah kenapa di dalam keterangan ayat kita pada hari ini tidak dijelaskan secara menyeluruh tentang perang tanding itu atau kisah perang tanding antara Nabi Musa dengan tukang sihir Firaun. Yang harus kita pahami dengan baik adalah sebagaimana yang sering dinyatakan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi bahwa Al-Qur'an itu bukan merupakan kitab sejarah. Al-Qur'an itu tidak mesti harus menceritakan secara mendetail apa yang terjadi pada saat itu. Dan ini punya hikmah yang besar. Yang pertama adalah karena ketika Nabi Musa, ketika cerita tentang Nabi Musa ini dilompati dengan pernyataan Nabi Musa selanjutnya, dan itu punya rentang waktu yang cukup cerita yang cukup banyak dan rentang waktu yang cukup jauh, untuk menunjukkan bahwa yang harus diambil ibrah di sini adalah tentang kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa, atau untuk memahami bahwa yang dilakukan oleh tukang sihir Firaun itu adalah merupakan tindakan yang tidak betul. Sihir yang mereka lakukan itu dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala dan termasuk dalam kategori hal-hal yang sifatnya negatif. Kalau kita dekatkan dengan kondisi kekinian kita pada saat sekarang ini, kita bisa melihat bahwa ternyata di berbagai media massa sedang marak-maraknya acara-acara televisi yang menampilkan tayangan-tayangan yang sifatnya magic, ya. Ada master, ada master junior, ada Uya memang Kuya Cinta, juga Kuya dan sebagainya. Begitu juga dengan tayangan-tayangan tentang hantu dan sebagainya yang sifatnya magic. Itu semua adalah hal-hal yang sifatnya negatif. Dan terbukti beberapa hari yang lewat, ternyata di televisi dikabarkan ada seorang anak yang meninggal akibat gantung diri. Ternyata setelah dicek oleh polisi, ditelusuri, apa yang terjadi pada anak ini bukanlah karena gantung diri sengaja, tetapi karena mencoba meniru-niru si Limbad, salah satu tokoh dari The Master itu. Jadi ketika Limbad itu ternyata menampilkan kekuatan dirinya, si anak ini mencoba-coba meniru dan akhirnya hidupnya harus berakhir di tali gantungan, meninggal secara sia-sia hanya gara-gara meniru sihir yang sebenarnya sudah dikecam oleh Allah di dalam Al-Qur'an dengan hal dengan mengkategorinya termasuk hal negatif. Jadi betul-betul harus kita pahami. Ketika Allah mengatakan melalui Nabi Musa, "Majitum bihi sihir, innallaha sayubtiluh," bahwa sihir, magic, ada apapun namanya, ada black magic, ada white magic, itu semua tetap yang namanya sihir dan itu sesuatu yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi mungkin peringatannya kepada kita semua, cukuplah sudah peristiwa yang terjadi. Jangan lagi tambahkan peristiwa baru dengan cara lebih melegalisir acara-acara tayangan televisi yang sifatnya menampilkan magic dan sihir yang memukau para penonton tapi berakhir kepada tali gantungan seperti kisah si anak tadi. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, prolog dari Ustaz Fagrul dan paparan yang begitu menarik kita dengarkan dari Ustaz Perdana ini menambah kita untuk lebih yakin seharusnya kalau kita tanya siapakah yang menciptakan pembuat sihir itu, Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita kagum dengan pencipta yang memiliki sihir? Kagumlah kepada yang menciptakan orang pencipta sihir itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di sini kalau kita lihat sihir, magic dan apapun bentuknya yang berbaukan kepada perbuatan setan, semua itu tidaklah benar. Begitu juga yang kita hadapi dalam persaingan hidup kita ini. Ya, ada orang juga mau naik daun, pakai dia mengadukan nasib kepada dukun. Ini juga termasuk perbuatan sihir. Kemudian melalui jalur-jalur yang tidak sesuai dengan agama, maka yakinlah Allah pada akhir perbuatannya akan menunjukkan perbuatannya yang kalau salah ya tetap salah, kalau benar pasti Allah akan berikan perlindungan. Di sini Allah menyatakan innallaha la yuslihu 'amalal mufsidin. Allah tidak akan, sekali lagi, Allah tidak akan membiarkan keberlangsungan perbuatan orang-orang yang membuat kerusakan. Jadi perbuatan magic, kemudian mengadu nasib, terus pingin hendak naik jabatan dengan cara yang tak baik, semua ini adalah jalur-jalur setan. Harusnya kita menghindarinya. Jangan sampai ini terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Tambahan dari Ustadz kami, Dr. Zainal Arifin. Kami silakan, Ustadz. Iya, saya ingin mengkaji tentang firman Allah, amalul mufsidin, pekerjaan orang-orang yang merusak. Suatu hal yang harus dipahami bahwa kerusakan dan merusak itu tidak saja terkait dengan fisik. Untuk itu lagu negara kita ini ada bangunlah jiwanya, baru kemudian bangunlah raganya. Artinya apa? Jangan terfokus pada raga dan merupakan jiwa. Karena apa? Pembangunan itu sebenarnya dimulai dari jiwa, baru kemudian terwujud di raga. Sementara kita, bangsa Indonesia ini hanya terkutat di raga, melupakan jiwanya. Maka di sini disebutkan perusakan yang dilakukan oleh Fir'aun sebenarnya tidak terkait dengan perusakan raga, tapi terkait dengan perusakan jiwa. Fir'aun membangun peradaban yang begitu mencengangkan dunia. Sampai sekarang kita masih melihat, ya kebetulan ustaz-ustaz yang ada di sini pernah berada di Mesir dan semua menyaksikan bagaimana piramid itu sampai sekarang masih kokoh, utuh, padahal kita ketahui bersama piramid itu dibangun tanpa harus memiliki kran. Jadi tidak batu diangkat pakai kran ke atas sehingga diletakkan di atas puncaknya. Semua dilakukan dengan tenaga manusia. Tentu saja ini adalah peradaban yang mencengangkan dan ini bukanlah suatu bentuk perusakan. Tetapi kenapa Allah tetap mengatakan ini adalah merusak? Karena sebenarnya jiwa Fir'aun telah rusak, jiwa pengikut setia Fir'aun telah rusak, jiwa ahli sihir telah rusak. Rusaknya kenapa? Karena dia telah mensukutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seharusnya mereka puja dan seharusnya mereka sembah. Untuk itu di lain ayat disebutkan inna syirka lazulmun azim, sesungguhnya kemusyrikan itu adalah perusakan yang paling dahsyat. Sesungguhnya kemusyrikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Untuk itu bangsa Indonesia atau bangsa dunia sekarang lagi berada di, beberapa hari yang lalu berada di Copenhagen untuk memperingati perubahan iklim yang begitu dahsyat. Karena apa? Karena mereka tahu bahwa telah terjadi perusakan yang begitu hebat di bumi ini. Tetapi mereka lupa bahwa perusakan raga ini tidak akan selesai kalau tidak diperbaiki perusakan secara metafisika atau non-fisika, atau lebih tepat lagi perusakan jiwanya atau kejauhan manusia dari Tuhan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus disembah. Ya, dalam kesimpulan ayat ini adalah ketika kita mendengarkan majitum bihi sihir, apa-apa saja yang dibawakan sihir itu adalah hal yang kecil. Kenapa Allah mengatakan hal-hal yang kecil dengan membahasakan dengan ma? Karena ini akan membawakan kemudaratan yang lebih membahayakan, tidak saja di dunia tapi di akhirat tidak akan mendapatkan pertolongan. Maka setelah itu Allah mengucapkan firman-Nya, yang menyampaikan firman-Nya dengan inna itu sampai dua kali, yaitu innallaha sayubtiluhu, innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Ini adalah Allah ingin menegaskan sama kita, yaitu bahwa perbuatan yang dibawakan oleh orang-orang ahli sihir itu Allah akan membatalkan hal itu, karena Allah tidak menginginkan kerusakan itu terus berlangsung. Mudah-mudahan dengan ayat ini kita dapat merenungkan dan menjadikan diri kita bertakwa atas dasar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.